صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Khawani bidin a'azakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Masih kita berada di fasal yaqudumi wufudil Arab wa ghairihim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasal tentang kedatangan utusan-utusan orang-orang Arab dan yang lainnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di kota Madinah. Baik. Sampai ucapan penulis di sini. Qala rahimahullahu taala wa kanu yaqduna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulla yawmin. Wa kanu, ini masih utusan, mereka setiap pagi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya di kota Madinah. Barakallahu fikum. Kulla yawmin wa yukhallifuna Utsman bin Abi al-As ala rihalihim. Mereka meninggalkan Utsman bin Abi al-As ala rihalihim di tempat mereka, di kemah atau apa, pokoknya ditinggalkan untuk menjaga barang atau apa. Li'annahu asgaruhum, karena Utsman bin Abi al-As adalah yang paling mudanya. Fakana Utsman kullama raja'al wafdu ilaihi wa qalu bil hajirah amada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas'alahu anid-din. Fakana Utsman ini walaupun kecil dia cerdas, semangat untuk menuntut ilmu. Kullama raja'al wafdu ilaihi, ketika utusan itu sudah kembali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqalu bil hajirah, waqalu di sini artinya mereka qailulah, bukan artinya qalu yakni mina qala yaqulu, tapi qala yaqilu. Jadi qailulah, qailulah itu artinya istirahat siang. Bil hajirah, hajirah itu siang hari. Siang hari dikatakan hajirah karena yahjuruna amalahum, orang-orang di siang hari itu mereka meninggalkan pekerjaan mereka untuk istirahat. Yani sepulang mereka dari Rasulullah, mereka istirahat siang. Begitu mereka pulang, justru dia yang berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Amada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalahu aniddin. Sendiriannya dia menghadap Rasulullah dan bertanya tentang agama. Wastaqra'ahul Qur'an. Utsman bin Abi al-As walaupun dia paling mudanya, istaqra'ahul Qur'an, minta dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quran. Fakhtalafa ilaihi Utsman miraran hatta faqu habiddini wa alima. Fakhtalafa ilaihi, ini bolak-balik. Dan dia kalau pergi sendirian, karena dia ditinggal sendirian, mereka begitu utusan balik dia yang berangkat. Berkali-kali datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta faqu habiddini wa alima, sampai dia paham agama ini dan dia berilmu. Wa kana idza wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naiman amada ila Abi Bakar. Dan Utsman bin Abi Ibnu Abi al-As kalau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat tidur, tidak berhenti, tapi dia mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu amada ila Abi Bakar. Wa kana yaktumu dzalika min ashabihi, dia sembunyi-sembunyi ini. Dia sendiri yang mendatangi Rasulullah, mendatangi Abu Bakar. Fa'ajaba dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahabbahu. Sehingga ini menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub dan mencintainya. Famakatsal wabdu yakhtalifuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yad'uhum ila al-Islam. Famakatsal wabdu yakhtalifuna ila Rasulillah, maka tinggallah mereka bolak-balik ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tinggal mereka, kemah mereka. Bolak-balik Rasulullah huwa yad'uhum ila al-Islam, Rasulullah mengajak mereka untuk berislam. Aslamu, dan mereka pun masuk Islam. Baik. Faqala kinana ibni Abi Abdiyalila, maka berkatalah Kinana ibnu Abdiyalila, hal anta muqadina hatta narja ila qawmina. Baik. Qala na'am, in antum aqrartum bil islami uqadikum, wa ila fala qadiyata wala sulha baini wa bainakum. Maka Kinana sebagai ketua rombongan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal anta qadina hatta narja ila qawmina, apa engkau menjamin kami, melindungi kami sampai kami kembali ke kaum kami? Qala na'am. Rasulullah, iya. In antum aqrartum bil islami uqadikum, wa ila fala qadiyah wala sulha baini wa bainak. Iya, kalau kalian masuk Islam, aku akan melindungi kalian. Kalau tidak, ya tidak ada perlindungan dan tidak ada perjanjian antara kalian dengan kami. Tidak ada perjanjian damai maksud. Qala faraita zina fa inna qawmun nagtaribu wala buddalana min. Afaraita zina, bagaimana ya Rasulullah pendapatmu tentang perzinahan? Inna qawmun nagtaribu, kami ini adalah satu kaum yang suka pergi-pergi. Baik, suka pindah-pindah, suka apa? Suka pergi. Maksudnya di sini mungkin untuk berdagang, ya kan? Baik. Dan perdagangan mereka ini memakan waktu berbulan-bulan, sehingga menurut mereka perlu ada penyaluran syahwat. Baik. Inna qawmun nagtaribu wala buddalana minhu. Sementara kita butuh. Qala huwa alaikum haramun fa innallaha azza wa jalla yaqul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perzinahan itu atas kalian adalah sesuatu yang diharamkan, karena Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina, karena sesungguhnya perzinahan itu adalah perbuatan keji dan sejelek-jelek jalan. Qalu afara'aita ar-riba fa innahu amwaluna kulluha. Bagaimana pendapatmu tentang riba ya Rasulullah? Baik. Karena semua harta kita ini riba. Qala lakum ru'usu amwalikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kalian ru'usu amwalikum, apa yang kalian pinjamkan sudah, tinggal itu yang kalian tarik, tidak perlu kalian ngambil bunganya lagi. Misalnya kalian sudah mengutangkan ke orang 10 juta. Selama ini kalian tarik, cuma bunganya toh. Nah sekarang tidak ada bunga, tinggal kalian tarik pokoknya. Paham barakallahu, tinggal pokoknya yang 10 juta antum tarik, 1 juta sampai selesai. 500 sampai selesai. Tidak lagi bunga. Barakallahu, namanya ru'usu amwalikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma bakiya minar riba in kuntum mu'minin. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah riba. Baik. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul orang yang beriman. Fa illam tafalu fa'danu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kalian tidak melakukannya, baik, tidak meninggalkan riba maksudnya, fa'danu biharbin minallahi wa rasul, maka umumkanlah perang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk para pelaku riba. Loh, mengerikan barakallahu. Baik, riba ini sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang memakan riba, mereka tidaklah berdiri nanti di hari kiamat kecuali sama seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan jin. Dalika bi annahum qalu, yang demikian karena mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba, jual beli itu sama seperti riba. Anak ngutangkan 1 juta, ya saya dapat 1.100.000, untungnya 100, 1.200.000, barakallahu fiik. Sama dengan Anda beli barang, harga 100, Anda jual, Anda beli harga 1 juta, Anda jual 1.200.000. Ya kan? Dapat untung 200. Kan sama. Ini namanya mengkias. Barakallahu fiikum. Kias itu kalau tidak ada nas. Paham? Kalau ada nas, tidak ada berlaku kias. Kias dikatakan lima musyafi sama seperti bangkai. Tidak berlaku kalau ada dalil. Itu kalau darurat. Sementara Allah mengatakan apa? Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tidak bisa disamakan. Paham barakallahu fiik. Tidak bisa disamakan. Oh, mengerikan ini riba barakallahu fiik. Dia betul-betul menghancurkan keberkahan harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah." Adapun yang kalian berikan untuk orang sebagai pinjaman, yang untuk kalian tumbuh kembangkan, maka tidak berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma ataitum min zakatin turidna wajallahi fa ulaika humul mud'ifun." Dan apa yang kalian keluarkan dalam bentuk zakat, maka itulah yang justru dilipat-lipat gandakan oleh Allah SWT. Pahalanya dan apa? Gantinya. Kalau kita memberi, kita akan balik diberi oleh Allah SWT. Kapan kita memberi, kita akan balik diberi. Jadi silakan coba. Baik. Bahkan baru saja kita niatan mau memberi, kita sudah diberi oleh orang. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui si fulan. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin. Jadi apa yang kita ambil ya ru'usu amwal. Uang pokoknya kita itu. Lalu apa ra'ital khamra? Bagaimana pendapatmu tentang khamr ya Rasulullah? Fa innahu asiru ardina la butalana minha. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang khamr? Karena ini adalah mata pencaharian kami. Yakni kami menanam anggur, kemudian anggur ini barakallahu fikum difermentasi dan dijadikan khamr. Barakallahu fikum. Bahkan mereka menamakan khamr itu dengan karam. Dulunya apa? Mereka menamakannya dengan karam. Anggur juga mereka namakan karam. Kenapa? Li'annahum yatakarramun bihi, mereka berbagi-bagi, bersedekah, memberi hadiah dengan ini, karam ini, dengan apa? Dengan anggur ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan al-karamu wal mu'min, yang mulia itu adalah orang beriman. Baik. Bagaimana? Baik. Dan memang di daerah Arab sana Masya Allah perkebunan-perkebunan anggur luar biasa, anggur. Anggur Masya Allah. Kalau kita ke pasar, itu karung kismis. Kan mereka, barakallahu fikum, mereka angin-anginkan, bukan dijemur. Ini anggur bukan dijemur. Kalau dijemur dia jadi sama seperti kayu. Keras sekali dia. Tapi dia diangin-anginkan. Mereka membuat rak. Di atas rumah mereka. Mereka membuat rak. Kemudian mereka tutupi. Rak-rak ini. Di situ mereka gantung-gantung apa? Anggur-anggur mereka. Dihembus oleh angin. Setiap hari. lama semakin mengkerut sampai tingkat kadar airnya sangat minim. Barakallahu fikum. Lombok dia dan kadar airnya memang sudah hilang, tinggal sedikit sekali. Semakin kering dia, semakin manis. Baik. Dan ini juga yang kita lakukan dulu. Baik. Waktu di Yaman, kita beli satu loyang. Satu loyang, ember besar. Kemudian orang pasang tali di dalam kamar, kemudian gantung-gantung di situ. Gantung-gantung. Setiap hari semakin berkerut dia, berkerut. Semakin hari semakin manis. Semakin hari semakin manis, dihembus oleh angin. Setiap hari kita ambil, sampai habis juga. Nah, bagaimana ini? Dari inap ini, dari khamr ini, kami hidup menurut mereka. Ardina labud dalana minha. Qala inna Allah qad harramaha. Kata Rasulullah SAW, sungguh Allah SWT telah mengharamkannya untuk kalian. Wa qara ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr itu, khamr wal maisir, judi, wal ansab, wal azlam, undian juga, rijsun itu semuanya najis, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhlah oleh kalian, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Coba barakallahu fikum. Allah nyatakan keberuntungan kalau kita tinggalkan ini. Tinggalkan khamr, barakallahu fikum. Dan hubungannya dengan khamr, karena semua yang ada hubungannya dengan khamr dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memerasnya, yang memerintahkan menyerah, memeras, yang membawanya, yang memerintahkan untuk membawa, yang mengangkat dan yang memerintahkan untuk mengangkat, yang memindahkan dan seterusnya, yang membelinya, yang menjualnya, yang mengantarnya sampai yang meminumnya. 10 orang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh, barakallahu fiik. Jangan ada yang mengatakan, oh kita nyanda, kita cuma bekerja di situ, tidak pernah kita minum, biar setetes. Tetap anda termasuk yang di laknati, barakallahu fiik. Oh kita nyanda, kita cuma bajual, bajual juga kena, tidak boleh, barakallahu fiik. Jadi semua yang ada kaitannya dengan khamr, ya, sama seperti rumah, oh. Kita nyaba basabung ayam, kita cuma bapiara. Bapiara, harus dijual ke orang yang tukang sabung. Kalau anda bapiara kemudian anda potong sendiri, tak jadi masalah. Kalau itu adalah rangkaian satu mata rantai, maka anda termasuk di dalam. Kalau anda memerasnya, tapi bukan untuk khamar, tapi untuk bikin cuka misalnya. Ya tidak jadi masalah, karena bukan khamr. Tapi maksudnya di sini adalah itu mata rantai, intinya khamr. Yang ada hubungannya dengan khamr ini dilaknati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong, bantu-membantu dalam dosa dan maksiat. Baik. Maka Allah SWT menyatakan apa? La'allakum tuflihun. Orang ini judi, orang minum jual khamar dan seterusnya. Ini untuk apa? Untuk untung kan biasanya orang. Agar supaya untung. Tidak. Justru meninggalkan perkara-perkara ini di situ adalah keuntungan. Partapa alqaumu fakhala ba'dhum bi ba'd faqalu waihakum inna nakhafu in khalafnahu yawman ka yawmi makkah intalikunu katibhu ala ma sa'alnahu. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, na'am laka ma sa'alta ra'aita ar-rabbata madza nasna'u fiha. Qala ihdimuha alu hayhata law ta'lamu ar-rabbatu annaka turidu hadmaha laqatal Laqatalta ahlaha faqala Umar bin Khattab waihaka ya ibn Abdi Yalila ma ajhalak innamar rabbatu hajar. Setelah disebutkan ini semuanya, ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Pertapa al-qawm, maka mereka pun berdiri semuanya dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bubar. Fakala ba'dhum ba'dhum, dan mereka berbincang-bincang kembali. Faqalu waihakum inna nakhafu in halafnahu yawma ihalafnahu yawman kayawmi Makkah. Mereka pun berkata, waihakum, celaka kalian ini, kalau kita menyelisihi Rasul ini sekali ini, maka kita akan sama seperti hari Makkah. Amarkum, kita akan diserang dan kita akan diapa-apain. Kalau kita menyelisihinya, kita menentangnya, kita akan diperangi nantinya. Intalikunu katibuhu ala ma sa'alna. Ayo, kita kembali ke Muhammad menurut mereka. Nukatibu. Kita bikin perjanjian dengannya sesudah apa yang kita minta. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu, "Na'am laka ma sa'al." Atau ya Rasulullah, atau Rasulullah, mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka pun mengatakan, "Na'am laka ma sa'al." Iya. Engkau akan mendapati sesuai dengan apa yang kau minta ya Rasulullah. Ra'aita ar-rabba tamada tasna'u fiha. Nasna'u fiha. Terus bagaimana Ar-Rabbah? Ar-Rabbah di sini maksudnya patung berhala. Bagaimana pendapatmu tentang patung berhala kami ini? Mada nasna'u fiha? Bagaimana kami memperbuatinya? Bagaimana kami memperlakukannya? Ala ihdimuha. Kata Rasulullah SAW, hancurkan. Hancurkan. Masya Allah. Ini sesuatu yang sudah melekat di dalam hati, pengagungan, penghormatan terhadap patung berhala ini dari sejak mereka lahir sampai mereka tua-tua. Kemudian ujung-ujungnya mereka diperintahkan untuk apa? Untuk menghancurkannya, mengampakinya sendiri. Kalau bukan keimanan dan ketakwaan, mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Qalu hayhat. Mereka mengatakan, oh tidak mungkin. Lau ta'lamur rabbatu annaka turidu hadmaha. Laqatalta ahlaha. Laqatalat. Laqatalat ahlaha. Ini Tuhan ini, patung berhala ini, kalau dia tahu kalau kita akan mengampakinya, menghancurkannya, maka dia akan membunuh orang-orangnya, orang-orang yang bakal mengampakinya. Kalau Umar bin Khattab, maka Umar pun berbicara, waihak ya ibn Abdi, ya ibn Abdi Yalila, ma ajhalaka. Kata Umar, betapa dunguhnya engkau ini. Ma ajhalaka, innamar rabbatu hajar. Patung yang kau sembah-sembah itu batu, cuma batu. Cuma batu. Dulunya tidak berbentuk seperti itu. Cuma kalian sendiri yang memahatnya sama seperti orang. Kemudian kalian sendiri yang takut, kemudian sendiri yang berharap, kalian sendiri yang mengagungkannya. Padahal kalian yang membuatnya. Apa patung itu muncul dengan sendirinya? Tidak. Mereka sendiri yang memahat, mereka sendiri yang membentuknya, mereka sendiri yang terus mereka sendiri yang takut. Ini kalau mau pakai rasio kan begitu modelnya, pakai otak. Makanya Umar mengatakan, betapa dungunya engkau itu. Ini yang sudah menjadi berhala sekarang ini, yang kalian sembah-sembah ini, yang kalian takut kepadanya, yang kalian berharap kepadanya, yang kalian bela-bela. Itu sama seperti bongkahan batu yang lain. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Cuma kalian ambil itu batu, kemudian kalian pahat bentuk, kemudian kalian sembah-sembah. Maka Umar mengatakan, betapa dungunya engkau ini. Patung yang kau sembah-sembah itu cuma batu. Faqalu, inna lam na'tika ya ibn al-Khattab. Mereka mengatakan, hei, kami tidak mengajak bicara engkau, kami tidak mendatangi engkau, wahai Ibn al-Khattab. Maksudnya jangan kau banyak bicara, jangan kau campur-campur dalam masalah urusan kami. Waqalu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawalla anta hadmaha. Waqalu, akhirnya mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu engkau sendiri yang menghancurkannya, jangan kami. Amanah nu fa innala nahdi muha abada. Adapun kami, kami tidak akan menghancurkan. Qala fasa'abatu ilaikum man yakfikum hadmaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu aku akan mengutus orang-orang yang mencukupi kalian menghancurkan. Tidak perlu kalian. Baik, biar orang-orang suruhanku yang akan menghancurkan. Karena mereka takut kualat, mereka takut. Baik, orang yang baru masuk Islam itu rawasib-rawasib itu masih ada, barakallahu fikum. Sisa-sisa keyakinan-keyakinan masa lalu itu terkadang masih ada. Barakallahu fikum. Seperti yang terjadi, barakallahu fikum, ketika orang baru saja masuk Islam dari penduduk kota Makkah. Ketika mereka melihat pohon dan orang-orang musyrikin menggantung pedang-pedang mereka di pohon itu, tabarruk, yang dulunya-dulunya mereka juga melakukannya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ija'lana data anwatin kamalahum datu anwat. Ya Rasulullah, bikinkan untuk kami pohon yang seperti itu, seperti mereka. Supaya kita gantung-gantung juga pedang-pedang kita di sana. Supaya mendapat keberkahan, mendapat kekuatan, mendapat kemenangan. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar innaha sunnah. Qultum walladhi nafsi biyadihi. Mithla ma qalat banu Israel li Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum ali. Baik. Allahu Akbar, kata Rasulullah. Rasulullah langsung bertakbir. Menunjukkan apa yang mereka minta ini suatu yang sangat jelek. Rasulullah masuk Islam ini, baru masuk Islam. Baik. Kata Rasulullah SAW, kultum, kalian telah mengatakan suatu perkataan demi yang jiwaku ada di tangan. Perkataan yang persis yang dikatakan oleh Bani Israel terhadap Musa. Apa itu? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, bikinkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Buatkan untuk kami Tuhan sama seperti mereka memiliki Tuhan. Karena mereka melewati apa? Orang-orang yang menyembah patung berhala. Bani Israel. Wallahul musta'an. Baik. Oleh karena itu ketika orang baru sadar, baru mau paham tentang agama, ya belajar dulu, pahami dulu, barakallahu fiik, baru dakwah. Boleh jadi kita menganggap apa yang kita ucapkan itu benar padahal salah. Karena ilmu kita belum ada apa-apanya. Tapi boleh jadi yang kita ucapkan itu adalah perasaan kita, pikiran kita. Bukan dengan dalil. Allahul musta'an. Baik. Karena yang menjadi patokan bukan perasaan, bukan pikiran, tapi dalil. Baik. Sesuai dengan perasaan atau tidak, sesuai dengan akal atau tidak. Kalau dalil mengatakan itu, ya itu. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa ab'atsu ilaikum man yakfikum hadmah. Fakatabu. Aku akan mengirim orang-orang yang tidak perlu kalian yang menghancurkannya, biar orang-orang suruhanku yang akan menghancurkan. Fakatabu. Maka mereka pun membuat perjanjian dengan Rasulullah. Faqala Kinana ibnu Abi Yalidah, idzal lana qabla rasulika thumma ba'ath fi atharina idallana qabla rasul. Ya Rasulullah, biarkan kami dulu yang pergi, setelah itu rasulmu, ini orang suruhanmu belakangan, setelah kami. Inna alamu biqawmina, karena kami yang paling tahu tentang kaum kami. Barakallahu. Fa'adina lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akramahum wa habahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka pulang ke Taif. Wa akramahum wa habahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan mereka, beri hadiah-hadiah untuk mereka. Wa qalu ya Rasulullah, amir alaina rajulan ya ummuna min qaumina. Ya Rasulullah, amir alaina rajulan, jadikan seorang di antara kami sebagai pemimpin untuk kami yang mengimami kami sholat dari kaum kami. Amara alaihim Utsman ibn Abil As lima ra'a min hirsi alal Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengangkat Utsman ibn Abil As yang termuda di antara mereka, karena Rasulullah melihat ada padanya semangat untuk berislam. Baik. Wa kana qad ta'allama suwaran min al-Qur'ani qabla an yakhruja. Dan dia pun telah mempelajari, menghafal beberapa surah. Baik. Suwaran ini beberapa surah dari Al-Qur'an sebelum dia keluar dari kota Madinah. Belum berangkat. Faqala Kinana bin Abdi Yalilah, ana a'lamun nasi bithaqif. Maka berkata Kinana ibnu Abdi Yalilah, ana a'lamun nasi bithaqif. Aku adalah orang yang paling tahu tentang Thaqif, Banu Thaqif. Faktumuhumul Muqadiyah wa khawifuhum bil harbi. Faktumuhumul qadiyah, yani sembunyikan kondisi kita bahwa kita telah masuk Islam. Wa khawifuhum bil harb, dan takut-takutilah mereka orang-orang fakir, takut-takuti mereka dengan peperangan. Oh, kalau tidak masuk Islam kita akan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan diserbu, kita akan di. Wa akhbirhum anna Muhammadan sa'alana umuran. Abainaha alaihi. Salana an nahdi ballat wal uzza. Dan khabarkan kepada mereka bahwa Muhammad telah memerintahkan kami beberapa perkara yang kami tidak mau melakukannya. Salana an nahdi ballat wal uzza. Muhammad memerintahkan kami untuk menghancurkan Lat wal Uzza. Wa an nuharrim al khamra wal zina, dan untuk mengharamkan perkara khamr dan zina. Wa annubtila amwalana fir riba, dan menggugurkan harta-harta kami dari riba, yakni ini tidak lagi mengambilnya. Wa kharajat faqib hinadana minhumul wafdu yatalaqawnahu, maka orang-orang faqib pun keluar kampung untuk menyambut utusan ini. Mereka kan utusannya orang-orang faqib. Apa dan bagaimana, yang penting dijemput dulu. Bagaimana kejadiannya nanti, al-muhim, dijemput dulu mereka ini. Tapi Ibnu Abdi Yalilah ini, Kinana, sudah membuat strategi ini agar supaya mereka bisa masuk Islam tanpa ada pemberontakan, tanpa ada. Soalnya Pakaraja Thaqib hina dana minhumul wafdu yatalaqawnahum falamma ra'uhum qad saru al-anaqa wa qatarul ibila wa taghashaw yabahum. Falamma ra'uhum qad saru al-anaqa, sarul anaka, mereka memacu. Wa qataru al-ibila wa tagashaw thiyabahum kahayatil qawmi qad hazinu wa karibu. Mereka membuat formasi dan penampakan seperti kaum yang berduka cita dalam tertimpa masalah. Walam yarji'u bi khairin, mereka tidaklah kembali dengan membawa kebaikan, karena mereka utusan, mereka kembali dalam kondisi mengenaskan, begitu maksudnya. Faqala ba'duhum li ba'd ma ja'a wafdukum bi khair. Orang-orang pun mengatakan utusan kalian tidaklah membawa kebaikan. Wala raja'u bihi wa tarajjala al-wafd wa qasadul lat. Wa tarajjala al-wafd, mereka berjalan kaki dan ini wafd tadi, utusan tadi yang sudah datang dari Rasulullah SAW, wa qasadul lat, dan mereka pun mendatangi Lata wa nazalu indaha wal Lata wa tanukana baina dhahranai Taif. Mereka pun turun di sana di hadapan patung Lata. Wa tanun merupakan berhala, kana baina dhahranai Taif, yang ada di hadapan atau di negeri Taif. Yustaru wa yuhdalahul hadiyu kama yuhdali baitillahil haram. Diberikan sitar, diberikan apa? Sama seperti apa? Ka'bah dibuatkan apa? Iswah. Bukan sitar. Kalau di yang kecil-kecil dibikinkan kelambu atau apalah. Sitar. Dan dibuatkan hadiu untuknya, disembelih-sembelihan di sisi patung itu. Kama yuhdali baitillahil haram, sebagaimana disembelih-sembelihan di tanah haram. Pakala nasum min taqibina nazala al-wafdu ilaiha, maka berkatalah orang-orang dari Bani Saqib ketika utusan itu langsung ke Al-Lata, innahum la ahdalahum biru'yatiha tumaraja'a kullu rajulim minhum ila ahli. Innahum la ahdalahum biru'yatiha tumaraja'a kullu rajulim minhum ila ahli. Mereka pun mengatakan sungguhnya tidak ada perjanjian untuk mereka dengan melihatnya. Kemudian orang-orang pun pada kembali ke rumahnya masing-masing. Waja'a kullam minhum asatahu min Saqib. Kemudian datanglah orang-orang tokoh-tokoh Saqib menemui utusan yang baru datang ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaluhu madza ji'tum bih wa madza raja'tum bih? Apa yang kalian bawa? Apa oleh-oleh kalian pulang dari Madinah ini? Alu ataina rajulan faddan ghalidan ya'khudhu min amrihi ma yasha. Mereka pun mengatakan, kami mendapati ada seorang qadhan ghalidhan yang sangat keras mengambil apapun yang mereka inginkan. Adh-dhahra bis-sayf, dia telah menang dengan pedang. Wa dhahalahul Arab, dan orang-orang Arab pun sudah pada tunduk semuanya. Wa danalahun nas, bahkan seluruh orang sudah tunduk padanya. Fa'arad 'alaina umuran syidadan. Fa'arid 'alaina umuran syidadan. Tafarada alaina umuran syidadan, dan orang ini pun maksudnya Rasulullah telah memerintahkan kami, menawarkan kepada kami perkara yang sangat-sangat berat. Apa itu? Hadmul Lat wal Uzza. Kami diperintahkan untuk menghancurkan Lat wal Uzza. Wa tarkal amwali fi riba la illa ru'usal amwali. Dan orang ini telah memerintahkan kita untuk meninggalkan riba kecuali modal kita atau uang pokok kita. Waharam al-khamr wa zina. Ia pun telah mengharamkan khamr dan zina. Faqala Saqib, wallahi la naqbalu hadha abada. Maka orang-orang Saqib pun mengatakan, kita tidak akan pernah mau terima ini. Faqal wabdu, aslihu silah wa tahayya'u lil qital. Maka utusan ini pun mengatakan, kalau begitu, siapkan persenjataan. Wa tahayya'u lil qital, dan siap-siaplah kalian untuk berperang. Wa ta'abbau lahu tabiah, ada pengisian. Warumu hisnakum. Pamakasat Saqib bidalika yawmaini aw thalatha yuriduna al-kitab. Maka orang-orang Saqib pun sudah siap siaga beberapa hari, dua hari atau tiga hari, mereka sudah siap semuanya untuk berperang. Tumalqallahu azza wa jalla fi qulubihim ru'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala campakkan di hati-hati mereka rasa takut. Wa qalu wallahi ma lana bihin taq. Mereka pun mengatakan, wallahi, demi Allah, kami tidak memiliki kemampuan untuk berperang menghadapi Muhammad ini. Wa qad dakhalahul arabu kulluha. Sementara seluruh orang Arab sudah tunduk padanya, tinggal Saqib. Farji'u ilaihi. Maka kembalilah kalian kepadanya. Fa'atuhu ma sa'al. Maka berikan apapun yang dia minta. Yang penting kita tidak diperangi dan tidak diserang. Wa salihuhu alaihi. Dan lakukan sulh, perdamaian. Pada mara al-wafdu annahum kada ragibu. Maka ketika utusan tadi yang sebenarnya sudah muslim semuanya, annahum qad ragibu, mereka sudah mau tunduk. Waqtaru al-amana 'alal khauf wal harb, sementara mereka lebih memilih mendapatkan keamanan ketimbang ketakutan dan peperangan. 'Alal wabdu fa inna qad abainahu, maka mereka pun mengatakan sungguh kami telah melakukan perjanjian dengan orang ini. Wa atainahu ma ahbabna, dan kami telah memberikan apa yang telah kita inginkan. Wa syaratna ma aradna, dan kami pun telah memberi syarat untuk beliau. Wa wajadnahu atqan nas, dan kami mendapati dia adalah orang yang paling bertakwa. Wa awfahum, dan orang yang paling memenuhi perjanjian. Wa arhamuhum, wa arhamahum, dan kami mendapati dia adalah manusia yang paling penyayang. Wa asdaqahum, dan orang yang paling jujur. Wa qad burika lana wa lakum fi masirina ilaihi, dan Allah telah memberikan keberkahan untuk kita dan untuk kalian dalam perjalanan kami menuju orang ini. Wa fi ma qadainahu alaihi, dan apa yang kami sepakati dengan beliau. Faqbalu afiyatallah, maka terimalah keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Faqalat taqib, falima katamtumuna hadzal hadits, lalu terus kenapa kalian dari awal-awal menyembunyikan pembicaraan ini. Wa gamamtumuna ashaddal gham, dan sampai kalian membuat kami sudah panas dingin, gham, sudah ketakutan sangat. Kenapa tidak dari awal-awal? Baik, masyaallah. Qalu aradna ayyanzi Allahu min qulubikum nakhwatasyaitan, kami pengen untuk Allah Subhanahu wa taala mencabut dari kalian apa, pengaruh syaitan. Aslamu makanahum, maka pada saat semuanya pun langsung masuk Islam. Wa makathu ayyaman tsumma qadima alaihim rusulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah beberapa hari barulah datang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bakal menghancurkan apa, Allah tawal uzza. Barakallahu fiik, sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Pada ammara alaihim Khalid bin Walid, yang telah dipimpin, diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid sebagai pimpinan pasukan untuk menghancurkan Lat wal Uzza. Wa fihim al-Mughirah bin Syu'bah, di antara mereka al-Mughirah bin Syu'bah. Falamma qadimu amadu ila Lat liyahdimuha, begitu mereka datang, mereka langsung menuju Lat untuk dihancurkan. Wastakaffat Saqib kulluha, orang-orang Saqib berdiam diri, menahan diri, tidak ada yang mereka bisa lakukan. Ar-rijal wa nisa wa sibyan hatta kharajal awatik minal jiba minal hijal la tara amata Saqib annaha mahduma. Baik, yadhunnuna annaha mumtani'ah, orang-orang Saqib semuanya yakin bahwa Tuhan mereka ini tidak akan pernah bisa hancur. Yadhunnuna annaha mumtani'ah, mereka mengira bahwa patung ini bisa membela diri. Faqamal Mughirah bin Syu'bah fa akhadha al-kirzin. Maka berdirilah Al-Mughirah bin Syu'bah mengambil kampak pas. Wa qala li ashabi wallahi la udhikannakum min Saqib. Fadharaba bil kirzin, wallahi la udhikannakum min Saqif. Barakallahu fiik, demi Allah aku akan mentertawakan kalian dari Saqif. Fadharaba bil kirzin, maka Mughirah pun memukulnya dengan, barakallahu fiik, kirzin, dengan kampak. Tsumma saqata yarqudu, kemudian hancur. Barakallahu fiik. Pertanja ahlu Taib bidajjatin wahidah, ketika patung ini runtuh, mereka pun berteriak semuanya dengan satu teriakan. Waqalu ab'adallahul Mughirah. Masa kata yarku, wa qalu abadallahu al-Mughirah, mereka pun mengatakan semoga Allah menjauhkan Mughirah, atalatur rabbah, dia telah dibunuh oleh Tuhan, yakni Allah ta'ala. wa farihu hina ra'auhu saqitan wa qalu man syaa'a minkum falyakrub wa liyajtahid fi hadmiha wallahi la tustata wa sabal mughiratu bin syu'bah fa qala qabbahakumullahu ya ma'syarat wa farihu hina ra'auhu saqitan. Mereka sangat gembira ketika Mughirah terjatuh. Wa qalu man syaa'a minkum. Mereka pun berkata, barang siapa di antara kalian yang mau, falyakrub, maka silakan dia mendekat. Waliyatihi hadimiha, silakan dia berupaya untuk menghancurkan patung ini. Wallahi la tustata, demi Allah patung ini tidak akan bisa dihancurkan. Wa sabal Mughirah bin Syu'bah faqala qabbahakumullahu ya ma'syarat, semoga Allah menjelekkan kalian semuanya wahai orang-orang yang syakir. Innama hiya luka, luka hijarah wa madar, ini tidak lain cuma batu. Faqbalu afiatallahi wa'buduhu, maka terimalah keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan sembahlah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma darabal bab fakasarahu, kemudian beliau pun menghantam pintu dan memecahkan. Tsumma ala suara hawa ala rijal ma'ahu kama zalu yahdimunaha hajaran hajaran hatta sawwaha bil ardh, maka dinaiki dipentung, dihancurkan sampai rata dengan tanah. Waja'ala sahibul miftah yaqulu layudibannal asas, dan sahibul miftah juru kunci di zaman kita namanya kuncen, juru kuncinya sadanah biasa disebut. Layaghdibannal asas fala yakhsifanna bihim falamma sami'a dhalikal mughira qala li khalid da'ni ahdiru asas. Layaghdibannal asas maka akan murka asas, ini ada sesuatu yang di bawah. Fal yakhsifanna bihim fala yakhsifanna bihim fama sami'a dhalikal mughira ala khalid da'ni ahfiru asasa faharabu hatta akhraju turabaha wantaza'u huliyaha walibasaha fabuhitat taqi faqalat ajuzum minhum aslamaha arrubba wa tarakul misa'. Qala Khalid da'ni ahfiru asasaha, kata Khalid biarkan aku menggali fondasinya, menggali tanahnya. Faha farahu hatta akhraju turaban, maka digalilah sampai keluarkan tanah-tanah. Wantaza'u huliyaha walibasaha, dan mereka pun mengambil perhiasannya dan pakaiannya. Abu hitat taqif, dan orang-orang taqif pun hanya bisa berdiam diri. Faqalat ajuzum minhum aslimha arruba wa taraku al-misa. Arruba jam rada wa huwa al-la'im sumya bihi li'annahu al-la'u al-lu'mah kana yudau iblu. La'imun radi' al-misa' bikasri al-jalad. Barakallahu aslim ha'arruqa wa taraku al-misa'. Masya Allah. Intinya barakallahu fikum, hancurlah sudah Latah dan Uzza. Barakallahu fikum, dihancurkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka sangat susah karena sisa-sisa itu masih ada. Sisa-sisa itu masih ada, wallahu musta'an. Butuh waktu untuk membersihkannya secara keseluruhan. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.